والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, tentunya kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melanjutkan daripada nasihat-nasihat yang kita dengarkan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib. Nah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah diajak oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala untuk melihat bagaimana gambaran seseorang yang tidak adanya khusyuk di dalam salat. Tidak adanya khusyuk di dalam salat seperti seseorang yang ketika ingin menghadiahkan kepada temannya ataupun kepada seorang raja, ataupun pejabat-pejabat yang lainnya, dia menyerahkan hadiah berupa seorang budak yang dalam keadaan mati, mayit, yang tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada yang diberikan tersebut. Tidak bisa membantu sang raja, tidak bisa menyenangkan sang raja, maka demikianlah sholat. Kalau seorang hamba tidak khusyuk sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diberi kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau Allah Subhanahu wa taala balas, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan sholat tersebut, dalam keadaan kita tidak khusyuk, ruh kita tidak berada dalam jasad kita ketika sholat, ataupun kita tidak memahami, tidak menguasai apa yang kita baca, tidak mentadaburi dari apa yang kita baca. Artinya apa? Kita seperti memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala persembahan yang tidak Allah Subhanahu wa taala suka, tidak akan memberikan manfaat. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim juga menyampaikan bahwasanya walaupun secara hukum di dunia kita telah menunaikan kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat, akan tetapi kadar amalan, ikatan amalan ataupun isi daripada sholat tersebut, maka tentunya bagaikan seorang yang memberikan mayit kepada sang raja pun ataupun kepada temannya yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi yang diberikan tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, sekarang ini ingin kami ingatkan kepada anda semua, bahasan yang sekarang ini kita perlu konsentrasi yang penuh. Karena Al-Imam Al-Qayyim ingin mengajarkan kepada kita dua kaidah dalam memaknai sebuah amalan. Ada dua kaidah yang ingin diajarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi betul-betul harus konsentrasi. Karena kalau ada yang tertidur, masalah. Akan terlewatkan kaidah besar ini. Baik, kita mulai ya. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Maka bahwasannya tidak ada bagi seorang hamba dari nilai sholatnya, ya, illa kecuali ma'atala minha, kecuali apa-apa yang dia sadar dalam melaksanakannya, melakukannya. Ya, sebagaimana terdapat dalam ya, kitab Sunan, demikian pula dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli as-salata wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumusuha hatta balagha 'ashraha." Nah. Nah. Jadi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kembali, ya, bahwasanya tidak ada bagi seorang hamba itu sebuah nilai solat, ya, nilai solat, pahala daripada solat tersebut, ya, kecuali yang diukur dari apa-apa yang dia sadar ketika melakukannya, ya, ketika sadar dia melakukannya, ya, ketika dia konsentrasi dalam solat, ya, dia mampu ketika itu menguasai solat itu betul-betul karena, ya, butuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika, sehingga dia tahu makna solat, dia paham apa yang dia baca dalam solatnya. Nah, jadi dia sadar, ya, bahasa umumnya dia sadar terhadap apa yang dia lakukan dalam solatnya. Ya, sebagaimana dalam kutubul hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba, ya, benar-benar dalam mengerjakan solat tersebut, ya, wa ma kutiba lahu, tidaklah ditetapkan baginya, ya, illa melainkan nisfuha, setengahnya, thuluthuha, sepertiganya, rubu'uha, seperempatnya, khumusuha, seperlimanya, hatta balagha 'ashraha, sampai tersampaikan padanya sepersepuluh, ya, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluhnya. Maksudnya nilai sholatnya tersebut. Ya, nilai sholat orang hamba, ya, tidaklah seorang hamba betul-betul sholat melainkan dia hanya mendapatkan setengah, ya, pahala nilainya, ataupun sepertiga, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluh, atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Ya, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, atau sebelumnya, ya, kita sebutkan dulu, kami nukil daripada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, ya, beliau ketika menafsirkan hadis ini, ya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian, ya, ini apa makna dari Rasulullah SAW? Maka Imam Al-Qayyim menukil tafsirnya dari, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Ya. Engkau tidak akan mendapati pahala dari salatmu kecuali apa yang engkau pahami. Ya. Jadi, ya, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sedang kita perjuangkan untuk memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Nah, ya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa? Kita diminta untuk mengintrospeksi diri sejauh mana konsentrasi kita, fokus kita, khusyuk kita di dalam salat kita. Ya. Nah, kemudian sisi yang kedua, ya, menggambarkan kepada kita bahwasanya, ya, iman seorang hamba, ya, itu sulit untuk ataupun berat, memang harus diperjuangkan untuk menjadi sempurna. Sehingga Nabi SAW hanya memulai dari, ya, engkau dalam sholat engkau itu, ya, tidak ditetapkan, tidak diberikan pahala melainkan setengahnya saja. Itu paling tingginya. Ya. Nah, artinya apa? Memang inilah sunnatullah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya yang namanya sholat itu butuh perjuangan, ya, untuk diperjuangkan. Ya. Bukan hanya sekedar rutinitas. Ya, kita tidak paham apa tujuan kita sholat. Ya. Nah, artinya apa? Kita diminta untuk introspeksi diri, mengevaluasi setiap sholat kita dalam keadaan ya sulit bagi kita untuk mencapai 1/10 saja mungkin sulit. Ya, nilai tersebut. Lalu bagaimana dengan setengahnya? Artinya kita diminta untuk terus mengoreksi, terus memperhatikan sholat-sholat kita. Nah, ya, tayyib. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam ataupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Tayyib. Kemudian yang paling penting, rahimahullah, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وينبغي أن يعلم وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى. نعم. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan sudah sepantasnya ya, untuk diketahui bahwasanya yang dikerjakan ya, dijalankan dari seluruh amalan, dari amalan-amalan itu berjalan seperti perjalanan ini, perjalanan sholat ini. Artinya apa? Semua kaedah dalam memahami amalan, ya, perjalanan sebuah amalan itu contohnya seperti sholat yang sudah dicontohkan tadi. Artinya butuh adanya perjuangan, butuh adanya pengorbanan, butuh adanya fokus, konsentrasi, perhatian terhadap semua amalan ibadah yang harus kita lakukan, tidak hanya sholat. Ya, tidak hanya sholat, artinya semua amalan. Ya, dia harus berjalan ya, dengan perjalanan sesuai dengan ya, seperti perjalanan ini, yaitu sholat. Ya, semua amalan selain sholat, misalnya menuntut ilmu. Ya, kita harus paham ya, untuk apa kita menuntut ilmu. Ya. Bagaimana kita memasang hati niat ini agar ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya. Nah, ya. Sehingga terjauhkan dari hal-hal yang dapat mengguburkan daripada pahala yang kita atau mengurangi daripada pahala yang harus kita dapati. Ya. Nah, demikian pula puasa. Kita harus tahu apa tujuan kita berpuasa. Ya. Apa yang kita inginkan dari puasa tersebut? Atau kita puasa untuk agar menurunkan berat badan saja. Ya, ini berbeda tentunya. Ya, demikianlah. Ya, maksud daripada Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Fatafadulu al-a'mali 'inda Allah ta'ala bitafaduli ma fi qadma fil qulubi min al-iman wal-ikhlas wal-mahabbati wa tawabi'iha. Nah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, maka ya, bertingkat-tingkatnya keutamaan ya, tafadulu al-amal ya, ataupun bertingkat-tingkatnya nilai daripada sebuah amalan, keutamaan daripada sebuah amalan-amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bitafaduli, bergantung dengan keutamaan apa-apa yang ada di dalam hati-hati. Ini sudah masuk kepada kaidah. Nanti akan disimpulkan. Ini sudah masuk dalam kaidah. Ya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Tingkatan nilai amalan, nilai keutamaan dari sebuah amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung daripada sejauh mana keutamaan yang dicurahkan dalam hati ini terhadap amalan tersebut. Ya. Artinya apa? Semua amalan penentunya adalah hati. Ya. Setiap amalan kualitasnya ya, itu ditentukan oleh bersumber oleh hati terlebih dahulu. Ya. Maka apa yang tergantung dalam hati ini kata Imam Al-Qayyim min al-iman ya, dari sisi keimanan. Ya. Wal ikhlas dari sisi keikhlasan. Ya. Wal mahabbah dari sisi kecintaan. Watawabi'iha dan dari hal-hal ataupun segala yang menyertai daripada tiga kondisi hati tersebut. Ya. Jadi isi hati kita ini yang menentukan tingkat kualitas amalan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa isi hati tersebut? Al-iman. Bagaimana kita mengimani sebuah amalan, sebuah perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah, seperti sholat. Sejauh mana keimanan kita terhadap sholat ini? posisi iman kita terhadap mendudukkan sholat ini. Kemudian al-ikhlas, sejauh mana kita ikhlas dalam melakukan sebuah amalan sholat ini. Ya. Wal-mahabbah, sejauh mana rasa kecintaan kita terhadap amalan ini yang kita harapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang menyertai daripada tiga, ya, amalan hati tersebut. Nah, ya, dan di antara amalan apa yang mengikuti daripada amalan-amalan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, nah, di surat Al-Anbiya ayat ke-90, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Na'am, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya yang ke ayat ke-90 ini, ya, sesungguhnya mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Ini Allah sedang menggambarkan, ya, sifat para nabi. Ya, sifat para nabi. Ya. Bahwasanya mereka selalu bersegera untuk melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Ya. Wa yad'una raghaba wa rahaba. Ya. Dan mereka para nabi tersebut berdoa kepada kami, ya, dengan harap dan cemas. Raghaba wa rahaba, dengan harap dan rasa cemas. Ini salah satu poin yang kita ambil daripada yang mengikut daripada tiga amalan hati tadi. Ya. Jadi ketika kita sholat harus juga diisi dengan, ya, selain daripada keimanan, keikhlasan dan mahabbah, dan juga yang menyertai data ketiga ini yaitu, ya, rasa harap, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Ya. Dan rasa cemas, khawatir, takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan sholat kita. Ini hal-hal yang harus kita sertai dalam amalan ibadah. Semua ibadah, tidak hanya sholat. Namun di sini, Al-Imam Al-Qayyim memberi contoh untuk mempermudah wawasan pandangan kita kepada satu amalan yaitu sholat. Nah, ya. Baik. Dan begitulah sifat para nabi. Yang harus kita tahu dari, ya, mereka begitu bersegera ketika ada lahan-lahan kebaikan yang akan datang di hadapan mereka. Mereka bersegera. Ya, dalam keadaan ketika mereka beramal dengan amalan kebaikan tersebut, amalan saleh tersebut, ya, disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan tersebut. Ya, nah. Demikian pula dengan ada rasa cemas. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut, harus ini disertai. Ya, karena inilah bentuk gambaran seorang hamba yang betul-betul takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkata salah seorang di antara salaf, ya, nah, lupa siapa, tapi ini masyhur, ya, kalimat ini, bahwasannya kalau seandainya aku mengetahui, ya, ada amalanku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku betul-betul ingin hari itu juga aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Begitu besar harapan satu saja diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu juga aku ingin diwafatkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu kalau saatnya dia wafat dalam keadaan amalan yang diterima, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan al-jannah telah menanti dirinya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, amalan yang sudah kita lakukan yang banyak ini jangan sampai membuat diri kita sombong. Ya. Membuat diri kita angkuh. Membuat diri kita merasa cukup atas banyaknya amalan kita. Sehingga kita tidak mau terus untuk beramal. Ya. Nah, untuk memperbanyak amalan dalam keadaan kita tidak mengetahui amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa hadzal 'amal Al-kamilu huwa alladhi yukaffiru adh-dhunuba takfiran kamilan. Ya. Wa naqisu bihasabihi. Ya. Nah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya. Dan amalan ini, ya. Ataupun sempurnanya sebuah amalan ini, ya. Adalah yang mampu menghapuskan dosa-dosa dengan penghapusan yang sempurna. Ya. Atau sebuah amalan ini, ya. Kalau dia tidak kamil tapi dia naqis, maka ya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung ya perhitungannya dan keadaan yang apa dia kerjakan tersebut. Ya. Artinya ada darajat, ada tingkatan-tingkatan dalam sebuah pencapaian nilai pahala di dalam sebuah amalan. Kalau sempurna amalannya, maka sempurna juga pengguguran dosa yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kurang, tidak sempurna, maka ada nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tayyib. Ini sudah kita masuk dua kaidah tadi. Ya. Nah, kalau yang konsentrasi insyaallah paham dua kaidah tadi. Namun tenang. Sekarang akan disimpulkan lagi oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala untuk lebih mempermudah kita. Tayyib. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa bihataini al-qa'idataini tazulu iskalatun kathiratun wa huma." Ya. Dan dengan dua kaidah ini, ya, telah menghilangkan segala iskalat, kesulitan-kesulitan yang banyak. Dan kaidah tersebut, dua kaidah tersebut adalah, ya, yang pertama, ya, tafadul a'mali bitafaduli ma fil qulubi min haqa'iqil iman. Ya. Banyaknya keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan, pada sebuah amalan atau pada setiap amalan, ya, itu tergantung dengan, ya, bergantung pada pada banyaknya keutamaan dari apa-apa yang dilahirkan di dalam hati-hati dari hakikat-hakikat keimanan yang kita sebutkan tadi, ya, hakikat keimanan, ya, keikhlasan, ya, mahabbah, ya, ini kaidah yang pertama ketika kita menilai semua amalan, ya. Jadi banyaknya keutamaan yang kita dapat dari sebuah amalan tergantung banyaknya, ya, amalan hati yang kita curahkan untuk amalan tersebut. Ya, ini kaidahnya yang pertama. Ya, bisa dipahami insyaallah. Baik. Ya. Nah, ini kaidah yang pertama. Ya, jadi sekali lagi, ketika ada sebuah amalan, ya, kita ambil lagi contoh salat saja yang Imam Al-Qayyim memang membawakannya. Ya, salat saja. Bagaimana kita mengukur ataupun tahu ataupun banyaknya keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung hati kita sendiri. Ya. Sejauh mana kita berkonsentrasi, betul-betul memahami, mentadaburi, betul-betul iman kita kuat, keikhlasan kita mantap, mahabbah kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan salat tersebut. Ya. Nah. Ya. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, wa takfirul amali li sayyiati bihasabi kamalihi wa nuqsanihi. Ya. Kaidah yang kedua kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan penghapusan, ya, terhadap kesalahan-kesalahan dari sebuah amalan. Artinya apa? Sebuah amalan tersebut, ya, ada sisi keutamaannya, yaitu bisa menghapuskan, menggugurkan segala dosa-dosa, menghilangkan segala kesalahan-kesalahan. Ya. Bagaimana tolak ukurnya? Bihasabi kamalihi wa nuqsanihi. Itu, ya, tergantung, ya, kadar, ya, perhitungan dari apakah amal itu sempurna ketika dia lakukan, ataukah amal itu tidak sempurna, artinya ada kekurangan ketika dia mengamalkannya. Ya. Nah, ya, jadi ada tolak ukurnya. Ya. Misal kita berharap dengan sebuah amalan agar semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam beramal, ya, ketika kita beramal dengan amalan tersebut, ya, hati ini tidak berkonsentrasi. Harapannya besar, tapi pemberiannya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Ya, kurang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengijabah harapan tersebut. Ya. Oleh karena itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Allah tetap menghitung sesuai dengan ya, nilai ataupun apa yang diberikan dari amalan tersebut yang kita amalkan itu, barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, barakallahu fikum, kaidah yang pertama adalah keutamaan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung keutamaan yang ada di dalam hati. Sebesar apa kita curahkan untuk hati ini dalam beramal kepada amalan tersebut. Kemudian kaidah yang kedua, tingkat amalan itu sendiri yang bisa ya mengukurnya, ya, sejauh mana penghapusan dosa itu bisa didapatkan, ya. Apakah sempurna kita dalam menjalankan amalan tersebut atau kurang, ya, sehingga penghapusan itu ya akan kita dapati. Baik, ya. Nah, memang perlu konsentrasi yang besar, ya. Nah, ada contoh lain yang akan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, semoga waktunya bisa ini. Baik. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa bihadza yazul al-ishkal alladhi uriduhu min naqasa khattuhu min hadha al-babi 'ala al-hadith alladhi fi." Ya. Di atas dasar inilah, ya, lenyaplah kesulitan-kesulitan, ya, yang muncul dari orang-orang yang kurang mendapatkan bagian pengetahuan dalam permasalahan bab ini, bab yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi kalau ada orang yang beriskal, contohnya iskalnya, ya, misalnya, kok aku sudah sholat? Aku sholat setiap hari, 5 waktu aku sholat. Bahkan aku sertai dengan sholat-sholat sunnah. Semangat aku sholat. Tapi kok masih aja aku terjatuh kepada fahisyah. Masih saja aku terjatuh kepada kemaksiatan, kelalaian dan segala macamnya. Nah, kan jadi iskal. Ada apa ini? Kenapa demikian? Maka jawabannya adalah bagaimana hatimu ketika engkau mengamalkan amalan sholat tersebut. Bagaimana konsentrasimu? Bagaimana tingkat khusyuanmu ketika engkau melakukan sholat tadi? Ya. Engkau harapkan terhindar dari segala kejelekan dan keburukan, maka sudah sebesar apa pemberian dari sholat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawabannya dari kaidah yang dua kaidah yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang Al-Imam Al-Qayyim ingin membawakan contoh lain dari hadis yang lainnya. Ya, dalam sebuah hadis, ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Inna shauma yaumul arafah yukaffiru na'am sintain." Ya, ataupun yukaffiru sanatain. Ya. Nah, sesungguhnya puasa di hari Arafah itu akan menghapuskan kesalahan selama 2 tahun. Ya, masya Allah. Menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Ya. Wa yawma Asyura yukaffiru sanah, dan barang siapa yang berpuasa di hari Asyura akan dihapuskan dosanya selama 1 tahun. Ya. Maka ada yang mengatakan ataupun bertanya, fa idza kana da'buhu da'iman annahu yashumu wa yawma Arafah fa shamahu. Ya. Maka jika ada seorang yang tidak pernah putus, ya, senantiasa selalu terus menerus, ya, rutin, akhirnya dia tidak pernah berhenti, ya, dalam berpuasa di hari Arafah, ya, maka dia berpuasa di hari Arafah. Kemudian juga dia tidak pernah berhenti terus istiqamah dalam puasa di hari Asyura. fakaifa yuqa'u taqdiru thalath sinin kull sanah. Lalu bagaimana bentuknya ya, penghapusan dosa selama 3 tahun yang dilakukan yang dua amalan ini berada dalam 1 tahun? Ya, bisa dipahami ya. Jadi di dalam 1 tahun ada 2 amalan besar. Ya, yang satunya menghapuskan 2 tahun, yang satunya menghapuskan 1 tahun. Lalu bagaimana di gambarannya? Ya. Dalam keadaan amalan tersebut berada dalam cuma dalam 1 tahun saja. Ya. Amalan tersebut hanya dalam 1 tahun saja. Ada 2 amalan besar ini. Ini terjadi istilah. Ya. Maka ya, bagaimana jawabannya? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, fa'ajaba ba'duhum, maka telah dijawab oleh sebagian para ulama, an hadza bi anna ma fudila 'an at-takfir yunalu bihi ad-darajat. An hadza bi anna ma fudila 'an at-takfir, apa-apa ya, yang disebutkan jadi keutamaan berpuasa tersebut ya, yang bisa menghapuskan dosa tadi, puasa apa tadi, Arafah 2 tahun, puasa Asyura 1 tahun ya, yunalu bihi ad-darajat ya, ini ya, dia akan memperoleh tingkatan-tingkatan yang derajat. Artinya 3 tahun ini adalah gambarannya, bentuknya adalah tingkatannya, derajatnya. Ya, pencapaian dari semua derajat tingkatan. Ya, jadi bisakah seseorang itu sampai pada tingkatan yang mana? Apakah dia bisa semua menggapai 3 tahun ini? Atau pada tingkat derajat yang mana? Ya. Nah, ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ya lillahi al-ajab. Ya. Duhai betapa mengherankan. Ya. فَلَيْتَ الْعَبْدَ إِذَا أَتَى بِهَذِهِ الْمُكَفِّرَاتِ كُلِّهَا. Duhai sekiranya seorang hamba itu mampu dia datangkan ya, dalam amalan-amalan tersebut bisa mampu berhasil ya, dia dapat melakukan hal-hal tersebut yang bisa menghapuskan setiap segala dosanya ya. نعم بالاجتماع بعضها إلى بعض, dengan dia mengumpulkan sebagian ya, dari satu keutamaan kepada keutamaan yang lainnya. Artinya duhai kiranya ada seorang hamba yang mampu bisa mengumpulkan ini, dia bisa berhasil mencapai derajat 3 tahun ya, semua dosa-dosa diampuni, kemudian dia bisa berhasil dalam 1 tahun menggapai 1 tahun ya, dari puasa Asyura. Ya, duhai sekiranya kalau ada hamba yang seperti ini ya, artinya ini sebuah takjub dari para ulama ya. Artinya apa ikhwan fillah rahimakumullah? Kembali hadis ini maknanya adalah mengajak kita untuk mengevaluasi diri. Mampukah kita untuk menggapai ya, keutamaan ini? Itu pertanyaannya. Ya. Bukan gambaran kita, oh besok puasa Asyura, saya puasa langsung mengilzam pasti saya akan terhapuskan dosa saya 3 tahun. Dalam 2 tahun. Besok hari Asyura pasti akan menghapuskan dosa saya 1 tahun. Ya. Dalam keadaan hatinya ketika berpuasa mungkin lihat orang-orang berpuasa ya sudah saya ikutan. Ya. Nah, kedua, tidak ada mahabbah dalam hatinya. Tidak ada mahabbah dalam hatinya. Karena dia berpuasa ini hanya sekedar ya mungkin gak enak dilihat orang, masa aku gak puasa ya. Atau hanya sekedar niatnya untuk mengajarkan anaknya tanpa ada niat untuk mengharapkan dirinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka takjubnya para ulama, duhai kiranya kalau seandainya ada orang yang berhasil mencapai derajat yang tinggi ini dalam keadaan kondisi keimanan kita seperti ini ya ikhwan. Kondisi nah, keikhlasan kita dalam setiap amalan seperti ini keadaannya ya ikhwan. Mahabbah kita kepada Allah seperti ini keadaannya. Ya. Artinya hadis ini kita jangan tertuju penuh kepada keutamaan tersebut. Maaf, hadis itu mengajak kita untuk berjuang untuk menggapainya, untuk kita berjuang untuk menggapaikan derajat yang tertinggi ini. Tapi yang namanya perjuangan butuh evaluasi, butuh introspeksi diri dengan kaidah yang disebutkan tadi. Yang pertama, ya, apakah hati kita sudah betul-betul konsentrasi, betul-betul khusyuk dalam melakukan amalan ibadah tersebut? Roh kita hadir ketika melakukan amalan tersebut? Keikhlasan kita betul-betul tulus akan melakukan ke amalan tersebut? Kemudian bagaimana tingkat penghapusan dosanya? Ya. Kalaulah ada seorang hamba yang mampu betul-betul tingkat keimanannya, tingkat keikhlasannya, tingkat mahabbahnya, tingkat harapan rasa cemasnya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya sempurna. Duhai masyaallah. Ya, namun fenomenanya, ya, barakallahu fikum, keadaan kita ikhwan fillah rahimakumullah yang jauh dari masa, ya, al-mufaddalah, ya, masa sahabat tabi'in atba'u tabi'in, maka tugas kita adalah berjuang. Berjuang sejauh mana derajat, tentunya apapun itu kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap amalan tersebut. Kalau kita ingin menggapai kesempurnaan, kita berjuang, ya, menggapai derajat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, baik. Ya. Baik, insyaallah, ya, lanjutannya mungkin pada pertemuan yang berikutnya saja. Jadi intinya yang paling penting adalah Alhamdulillah, Al-Imam Al-Qayyim mengajarkan kepada kita dua kaidah tadi, ya, dua kaidah besar dalam mengukur, mengevaluasi diri sejauh mana kita na'am khusyuk, hadir hati kita dalam sebuah amalan, sehingga segitu pula keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ya, ketika ada amalan-amalan penghapus dosa seperti mana yang disebutkan tadi, maka sejauh mana, ya, tingkat yang kita bawa untuk mendapatkan, derajat mana yang akan kita gapai dengan kondisi kita yang seperti ini untuk mendapatkan, ya, keampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu taala alamu bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita dan mungkin perlu kita merujuk kembali agar mantap untuk memahami dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Yang jelas faedahnya sudah sangat jelas dua kaidah yang kita sebutkan tadi. Semoga kita, ya, kami pribadi dan antum semua bisa mengamalkan ini semua. Barakallahu fikum. Wa nakdhi hadha al-nabda subhanallahi bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.